Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin. Pemirsa TVRI di seluruh tanah air atau dimanapun saat ini Anda berada, syukur alhamdulillah dan senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam acara Hikmah Pagi. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini tengah terbaring sakit, kami mendoakan mudah-mudahan Anda cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Dan tentunya kita juga akan menyampaikan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baiklah pemirsa, pagi hari ini saya Elvi Hidria dan juga rekan saya. Dan seperti biasa saya setia menemani Kak Elvi. Saya Coki Hikmah Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana pun berada. Kok yang nyala cuma 7 orang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak mobil mogok ya. Iya, itu kok cuman di pintu surganya doang itu belum masuk. Dan saya hari ini menemani Kak Evi dan sekalian habis ini kita kondangan ya, karena saya pakai batik. Iya. Hari ini ada satu topik atau tema yang sangat penting kita urgent banget ini, pahami ya bersama, karena ini juga menyangkut martabat dari seorang manusia ya, yaitu tentang pendidikan ya dan pembangunan. Dan kelihatannya fitrah manusia juga ini ya, kita bicara soal fitrah bahwa manusia memang berpendidikan harusnya. Harusnya seperti itu karena Allah sudah banyak memberikan potensi kepada kita. Betul Kak Evi. Baik, pemirsa, narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio TVRI ya, tentunya narasumber yang sudah Anda kenal yaitu Bapak Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Baik, alhamdulillah sehat afiat, panjang umur. Amin, saya doain. Berkah dunia akhirat. Amin, saya doain. Ya. Baik. Terima kasih di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri ya untuk hadir bersama kita. Dan suatu saat mungkin kita berdua diajak umroh. Ya. Amin. Harapan apa? Cuma-cuma biayanya cuma-cuma. Alhamdulillah. Cuma sampai Cengkareng. Ya. Yang penting doanya ya, Ustaz ya. Baik, bersama kami juga ini hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Jangkar Jakarta dan juga dari Majelis Taklim Nurul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Waalaikumsalam. Kelihatannya pagi-pagi semangat Bu ya. Coba tepuk tangan supaya denger Bu. Alhamdulillah. Ada skema. Dari skema juga ada ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir. Ini ada yang kembaran sama saya nih kayaknya nih. Di orange ya. Betul. Padahal kita tidak janji tapi sudah sehati. Sehati. Ya. Sehati. Baik, nanti kita juga akan dihibur oleh grup musik Jaru ya. Assalamualaikum rekan-rekan dari Jaru. Assalamualaikum teman-teman. Siap untuk menghibur kita semua di pagi hari yang sejuk. Tentunya dengan lagu-lagu yang sejuk juga ya. Amin. Baik, Ustaz Agus Darmawan, kita berbicara tentang pendidikan dan pembangunan. Tentu sebelum kita memulai dialog ini, kita akan mengambil sebuah surat yang akan dibacakan oleh qari'ah kita ya. Baik. Ya, mengambil surah An-Nahl ayat ke-78. Marilah pemirsa kita dengarkan secara khidmat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim oleh qari'ah Faradila Amir. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إِذَا تَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim mengambil surah An-Nahl ayat ke-78. Baik, Ustaz Darmawan, kalau kita bicara tentang baik pendidikan, tentu terkait dengan ayat yang tadi ya, yeah, bahwa Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu tidak memiliki pengetahuan apapun. Betul. Tapi Allah kasih potensi kepada kita. Betul. Modal ya, modal. Kasih modal sama kita, penglihatan, pendengaran, dan hati. Nah, terkait lagi dengan tentang pembangunan atau sebuah negara ya, kalau boleh saya mengatakan, identitas suatu bangsa itu juga kan ditentukan oleh bagaimana tingkat pendidikan bangsa. Betul, itu sendiri. Betul. Ustaz, ya. Nah, bagaimana kita memulai sebuah sistem pendidikan yang outputnya itu juga terkait dengan pembangunan ke depan, gitu, baik, yang lebih baik lagi. Nah, ini bagaimana Ustaz? Memulai pendidikan dari rumah dulu? Kapan kita mulai kita dulu? Itu. Yeah. Dan bagaimana? Bagi umat Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa mudabbirul umur. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa nur minan nur wa anzala nur ala tur fi kitabim mastur fi raqqin mansur bi qadrin maqdur ala nabi Muhammadin maqdur. Wa ba'du, Ibu Haja Evi Hudriyah, ya. Abang Haji Joki, amin, yang dirahmati Allah, amin. Bunda-bundaku yang hadir dari Jangkar Jakarta, pimpinan Ibu Ustazah Nurjana, Bu Ida, kemudian Ibu Titin dan juga Ibu Sri, pada saat ini para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita memulai tentang pembahasan masalah pendidikan dan pembangunan. Tentunya dalam surah An-Nahl ayat 78 yang baru saja dikatakan tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah, kita mulai Bu Evi, Allah telah mengeluarkan kamu, melahirkan kamu dari perut-perut mamahmu itu, perut mamahmu. La ta'lamuna syai'a, kamu itu enggak tahu apa-apa. Betul itu. Kita ini tidak, maaf, tidak ada ilmu, tidak ada pakaian, tidak ada harta benda. Itu tanpa busana sehelai pun. Lalu ibu kita membedong kita dengan sehelai kain pun wafat nanti dibedong juga dengan seputih kafan di alam barzakh. Betul. Makanya ada peribahasa mengatakan we come from a hole looking for a hole and back to a hole. Bahwa kita semua datang dari hole, rahim mak kita, mama bunda kita, looking for a hole untuk melihat lobang-lobang, celah-celah rezeki, dan akhirnya and back to a hole, kita kembali ke hole, ke lobang kubur, ke liang lahat. Itu benar betul. Nah, Allah mengatakan keluar dari perut ibumu, kamu enggak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan modal dasar, waja'akumus sam'a, pendengaran itu modal yang dibilang human resources. Ada culture resources, sumber daya manusia, sumber daya alam itu dimanfaatkan, wal absara dan penglihatan. Yeah. Wal afidah dan mata hati, pola pikir, daya intelektual yang tinggi, sehingga Ibu Evi, Pak Joki, para pemirsa TVRI, kita bisa mengolah semesta alam, kita bisa mengolah dunia ini, bumi ini, sehingga kita jadi orang yang kaya raya, orang yang makmur, orang yang berkah, jadi pemimpin negara, pemimpin bangsa, bahkan dan pemimpin khalifah, ya? Khalifah di muka bumi. Erat ke situ, ya? Betul sekali. Tujuannya apa tidak lain, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Amin dong. Amin. Makanya perlu ada satu peribahasa mengatakan, pepatah mengatakan, bahkan ada satu sistem yang yang diberikan oleh guru saya di Jakarta, itu hendaknya kita jadi pemimpin, jadi orang yang punya kedudukan, tidak hanya ilmu saja, tapi harus punya kas katanya. Ibu tahu nggak kas? Harus punya kas. Kita tanya kas. Bukan peti kas, bukan. Kas itu singkatannya, K-nya itu knowledge. Knowledge, ilmu. Yang kedua A-nya itu attitude. Sikap kita. Iya, akhlakul karimah, morality, attitude, akhlak. Betul tidak nih? Betul. Kemudian ada juga yang S-nya itu skill. Mampu. Keahlian di bidangnya. Oh, kalau tidak ada di bidangnya, knowledge tadi, kemudian attitude tadi, dan skillful tadi, percayalah, kita nggak akan maju, negara nggak akan ternama Indonesia. Nah, kembali kepada permasalahan, bahwa ilmu ini penting. Jadi, jangan nanti sekarang ilmu, banyak ada ilmu yang ilmu hitam, ada ilmu putih, ada ilmu kudu. Kalau macam-macam, kudu bisa, kudu lari, dan seterusnya. Itu macam-macam. Jadi yang terpenting kalau kata saya adalah man arada dunia, kata Nabi nih, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Tentunya kalau kita berkehendak menghendaki dunia itu harus punya ilmu dunia, betul gak ibu ya? Ilmu dunia. Ilmu dunia itu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat manusia lain, kan begitu. Menghendaki akhirat juga harus pakai ilmu. Makanya intelek tapi alim, alim tapi intelek. Maksudnya apa? Wa man arada huma fa'alai bil ilm, menghendaki kedua-duanya juga harus dengan ilmu pengetahuan. Demikian. Artinya profesi apapun ya. Alim tapi apa tadi? Intelektual, intelek tapi alim. Yang berteknologi. Betul. Nah, itulah yang menyebabkan output ke depan menciptakan pembimbing, pembina, atau menciptakan pemimpin yang betul-betul yang on call, yang anytime already standby. Siap pakai. Saya membayangkan begini, Ustaz, kalau ada seorang peneliti, katakanlah dari IPB ya, pertanian ya. Iya. Itu meneliti sebuah satu tangkai atau satu pohon aja begitu ya, atau satu buah yang dia teliti. Betul. Itu kan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau itu diniatkan adalah untuk ke atas ya. Betul. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa ya. Dunianya dapat, akhiratnya luar biasa. Muncul akidah tauhid. Cuma satu batang pohon doang. Iya. Itu yang disebut-sebut ainudujul akli, sebut ainudujul akidah, di kemantapan ideologi dan akal, sehingga dia punya akli, dalil akli dan nakli, jadi diselaraskan, dikorelasikan dengan iman, takwa dan akhlak. Oh, ini penting betul. Sehingga para peneliti, kalau dia karena Allah, oh pahalanya besar sekali. Dan kalau dia meneliti karena sistem, karena Allah, dan percayalah itu lain, ada credit point khusus yang mempunyai sistem yang paling baik. Dan ini Pak Kiai, saya tertarik dengan ayat ini bahwa kita memang lahir tidak tahu apa-apa. Ini sejalan dengan teori tabula rasa ya, bahwa kertas putih. Nah, masalahnya kemudian kertas putih itu kan berwarna. Betul. Bisa merah, bisa biru, dan seberapa kuat lingkungan atau orang tua membentuk warna-warna kertas putih itu, Pak Kiai? Iya. Orang tua itu adalah sebagai pendidik di masa kini, artinya di masa dalam kandungan. Pun pada saat dilahirkan, awalu wajibin alal insan, ma'rifatul ilahi bistikon. Az-Zubar, Ibnu Ruslan mengatakan, pertama kali, orang yang pertama kali wajib adalah pertama kali kenalkan dulu kepada Allah. Pertama kali yang diwajibkan oleh setiap insan, bagi orang yang melahirkan dan dilahirkan, kenalkan dulu kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Artinya adalah, kalau kita sudah meyakinkan diri dan meyakinkan kepada anak cucu kita untuk menanamkan ideologi tadi, akidah tauhid, seperti kertas putih tadi. Kalau dalam bahasa Arab, kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap bayi itu lahir ke dalam dunia itu fitrah suci. Tidak ada nuktoh sauda, enggak ada bidik hitam dosa. Nah, kalau bapaknya sorry banget ya, Yahudi, Nasrani, orangnya itu pun ikut ke arah sana. Tapi saya yakin bahwa bunda-bunda semua yang hadir, para pemirsa TVRI, Ibu Elvi dan Pak Joki, ini semua adalah orang yang penempa tarbiyatul aulad fil Islam semua. Amin. Luar biasa. Artinya tergantung kepada men proposis gat disposis, bahwa manusia punya rencana, Allah yang menentukan, tetapi manusia juga, Pak Joki, penentu akan surga dan neraka. Nah, kemana arah dia. Itu harus ditentukan. Kenapa? Karena punya otak rasio tadi. Sebelum lahir pun sudah bisa diberi pendidikan anaknya. Ya, tentu. Tentu. Itulah yang dibilang umat manusia dan Rasulullah, bahkan ulama-ulama kita pun mengatakan bahwa pada saat dini kan dulu istilah Jawa bilang ada 7 bulan ya. Sebetulnya tidak ada 7 bulan. Hanya 7 bulan hanya kebiasaan aja kok. Hanya tradisi. Ada tradisi. Orang aja ya. Orang-orang Neil Armstrong udah mendarat di bulan, kita 7 bulan aja. Makan rujak mulu. Artinya itu cuma adat saja, tapi di dalamnya kita masukin dengan ya. Apa? Tapi ada usia-usia 4 bulan dikala ruh ditiup ya oleh malaikat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu mulai bergerak dan bergerak, hiduplah manusia bernyawa. Bernyawa. Nah, makanya pada saat-saat itu pendidikan pun sudah diterapkan. Lahir fa azana fi udul yumna wa qama sala fi udul yusra. Jadi azankan, komatkan, telinga kanan diazankan, telinga kiri diikomatkan. Iya. Maksudnya adalah lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengapa? Itu pendidikan. Iya. Tarbiyatul aulad fil Islam. Komatkan di sebelah kiri. Tapi catatan, tolong diazankannya itu bayi, pelan-pelan saja yang bagus. Ya, teriak anaknya. Anaknya mental jauh. Iya, jangan pakai azan Madinah, jangan. Kenceng banget, kenceng banget. Artinya di sini Ustaz, seorang ibu dan seorang bapak harus lebih cerdas dulu daripada anak-anak. Betul. Ya. Jangan dalam keadaan bodoh dia melahirkan. Artinya memang PR-nya di sini adalah, karena Rasulullah pernah mengatakan, didiklah anakmu karena dia akan lahir di saat zaman sesudahmu. Gitu. Benar. Ya. Jadi kalau kita mengawali yang istilah charity begins at home, bahwa amal soleh ini kepada si kecil, si bayi, kepada pribadi, kepada suami, kepada istri, kepada siapapun, itu harus dimulai dari at home. Dari rumah dulu. Kalau kita mau jadi pemimpin bangsa yang cakep, yang jempol, yang attitude-nya cakep, yang knowledge-nya pinter, hebat, skill-nya baik, tentunya harus ada at home. Itu harus ada amal soleh dulu di rumahnya. Iya. Tetapi tidak hanya amal soleh dan ilmu saja, harus ada akhlakul karimah. Contoh, Ki Hajar Dewantoro kan pernah mengatakan bahwa tucuri handayani ing madio mangun karso ingar sosong tolodo. Depan anak berbuat contoh yang baik, anak maju berikan semangat, mundur kita dorong. Itu manfaat fungsi orang tua. Iya. Tapi ingat pepatah Padang mengatakan, babue baye pado padowi, babue jahe sekalipun jan. Waduh. Orang Batak ayadi dia adong hagiot, dison adong dalam mau tahu apa yang tidak tahu. Artinya tamocie. Gua kira ngarti. Adanya maksudnya berbuat baik itu berbuat baik itu harus hati-hati Bu Happy, tapi berbuat jahat sekalipun jangan, dimulai dari rumah tangga kita dulu terhadap anak. Kalau sekarang ini tumbuh lembaga-lembaga pendidikan yang bermacam-macam nih Ustaz, sehingga kita sebagai orang tua ya Bu ya, kadang-kadang ini yang mana nih lembaga pendidikan yang tepat untuk anak-anak kita ya. Ada sekolah dasar Islam terpadu, semuanya global. Sekarang serba terpadu nih, global. Ada global dan lain sebagainya, ISO. Dan persaingan lagi dengan sekolah-sekolah non-muslim gitu kan. Nah, ini bagaimana kita secara cerdas memasukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan? Apakah kita harus lihat gedungnya dulu atau kurikulumnya dulu? Kita bikin sistemnya dulu. Kepala sekolahnya siapa dulu gitu, atau gimana sih? Ya. Kita harus melihat bahwa yang pertama dimulai dulu dari poin pertama, yang bisa menentukan karakter anak, menentukan sikap anak adalah rumah dulu. Rumah dulu ya. Rumah yang bisa buat warna agama, ilmu, dan mama papanya pun harus cerdas akan keilmuan. Dan mama papanya pun harus membiasakan setiap kapan dan kapan saja berucap dengan ucapan pendidikan dan berakhlakul karimah. Dititip di tempat yang baik juga. Ingat, hati-hati man jalas jana. Siapa orang yang duduk di tempat itu akan sejenis. Makanya peribahasa orang mengatakan, bird of the same feather will flock together. Lingkungan. Burung dengan bulu yang sama, para pemirsa, berkumpul di tempat bulu-bulu yang sama. Artinya, berteman orang yang bodoh mungkin akan ikut bodoh. Berteman orang yang nakal pun akan ikut nakal. Berteman ibu-ibu yang baik juga ahli sorga. Amin. Amin. Ya. Ya, berteman katanya Pak Buya Kiai Haji Fadlin Hasan. Berteman sama minyak wangi ikut bau wangi. Berteman sama Kiai bau. Kiai. Iya, benar. Lebih baik bau Kiai daripada Kiai bau. Kebalik soalnya. Jadi itu penting sekali. Even momentum yang jempol. Nah, kedepannya saudaraku yang terhormat, tidak lain adalah mari sama-sama kita awali dalam rangka semua karena Allah, lillah wafilah karena Allah. Tapi pendidikan sekolah pun tolong dipilah dan dipilih, jangan main asal masuk saja. Tentu bisa juga merubah akidah seorang anak itu. Nah, itu kita khawatirkan. Baik, nanti kita lanjutkan kembali pagi ini, makin seru ya. Bagaimana kita secara cerdas memilih sekolah ya untuk agar mereka kita dibentengi dari lingkungan-lingkungan yang bahaya. Iya. Mas Oki, kita dengerin lagu dulu ya. Boleh, boleh. Kita istirahat sejenak. Ibu-ibu, kita istirahat sejenak dulu. Dan pemirsa, kita akan nikmati dulu satu kalau buah bisa, ikut nyanyi, Bu. Lagu ya. Dari rekan-rekan kita dari grup Jaru. Silakan. Yuk, teman-teman. Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang pendidikan dan pembangunan. Nah, ini sudah ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini sudah siap-siap ingin bertanya nih Pak Ustadz nih. Saya berikan kesempatan silakan untuk ibu yang ya silakan menyebutkan nama. Yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Helmi dari Langkar Jakarta. Ya. Pak Kiai. Dalam hal ini mengenai pendidikan, saya pertanyaan saya, justru pada saat ini, di saat dunia pendidikan dan teknologi begitu pesat berkembang dan maju, tapi di satu sisi justru kita melihat banyak orang yang berpendidikan, bahkan yang punya teknologi tinggi, memperlihatkan contoh-contoh yang menurut saya itu kurang bisa kita jadikan panutan. Nah, bagaimana menurut Kiai, terima kasih. Ya, baik, terima kasih satu Ibu. Apa itu sudah Nurjana. Konsekuensinya kayak gitu. Satu lagi silakan Ibu. Iya, silakan Ibu. Silakan, semangat sekali Ibu. Silakan. Udah, Bu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita atasin, Bu. Nah, coba lagi. Pak Ustadz yang saya hormati, Pak Evi dan Mang Coki. Ya, nama saya Hajah Hawayati Anwar Yunus, ya. Dari Majlis Taklim Jangkar Jakarta, Dewa Pimpinan Ibu Hajah Nurjana Helmi. Ya. Sangat menarik apa yang telah dipaparkan oleh Pak Kiai tentang pendidikan karakter bangsa. Memang pendidikan ini sangat penting sekali, terutama kalau kita dimulai dari pendidikan usia dini. Ya. Karena usia dini ini masa penentuan bagaimana mereka nanti akan menjadi pemimpin di mana, di masa yang akan datang. Usia emas gitu ya. Ya, itu namanya usia emas ya. Ya. Kemudian Pak Kiai, pendidikan ini kalau memang dimulai dari usia dini, ini akan sangat melekat sebagaimana hadis telah mengatakan at'alimu bisyughari kanaqsi ala hajar. Jadi kalau menanamkan ilmu kepada anak sejak usia dini bagaikan mengukir di atas batu, jadi akan membekas terus ya. Kemudian ini pertanyaannya Pak Kiai ya. Saya punya anak murid, anak didik saya, tapi dia ini kelihatannya tidak begitu pintar. Tidak begitu pintar dan tidak juga begitu bodoh gitu ya. Sedang gitu. Tetapi dia punya akhlaknya luar biasa. Di mana dia ketemu dengan guru apa menyapa, cintang sebagainya gitu ya. Pertanyaannya Bu. Bagaimana orangnya seperti apa penyebab? Penyebab anak itu tapinya tetapi dia ini kurang begitu cerdas seperti yang lain ya, tetapi akhlaknya baik. Itu bagaimana ya, ini faktor penyebabnya? Ya. Mengapa gitu? Jadi ya, tidak bersinergi. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anwar Yunus. Ibu Anwar. Ya, Ibu Nurjana ya. Seiring dengan pesatnya teknologi ya. Iya. Nah ini bagaimana juga diiringi? Diiringi. Ini kebalikannya nih. Nah. Kebalikannya. Iya. Bagaimana Ustaz? Ya, para pemirsa TVRI di pelosok tanah air bahkan mancanegara. Semoga tetap dalam keadaan sehat afiat panjang umur. Amin. Amin. Bunda Hajah Nurjana Jangkar Jakarta, juga Ibunda Ustazah Hajah Anwar Yunus ya. Oh, iya. Ya, cakep banget namanya nih ya. Ya ustazah juga padahal dia tahu jawabannya deh. Ya. Kemudian yang pertama adalah ada orang yang cerdas, pintar, otaknya hebat tapi akhlaknya tidak bisa membuat contoh. Ini akan juga membawa kehancuran. Akhirnya manusia-manusia atau rakyat yang ada itu atau umat yang ada akan dikelabui dan hanya membuat demonstran yang tak ada ujung pangkalnya. Mereka banyak teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikutin ya, aturan yang orang cerdas tadi, tapi pasti tanya udah sholat apa belum? Belum katanya. Jadi Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian Albert Einstein, Ibu Elvi, kemudian Akbar. Pak Coki. Ya. Ibu Nurjana, para pemirsa, Albert Einstein pernah mengatakan the science without religion is lame, religion without science is blind, bahwa ilmu itu tanpa agama akan lumpuh. Dan agama tanpa ilmu akan buta. Nah, kemudian kita sinergikan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah itulah ada doanya juga mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia itu harus baik, selamat ya, juga akhirat juga harus baik. Kalau sinkron dan paralel, insyaallah wa qina adzabannar, terhindar kita dari neraka. Dan itu pun tergantung kepada seseorangnya. Yang saya pernah mengatakan bahwa man proposes God disposes tadi, bahwa kita punya rencana, Allah yang menentukan. Tapi kita pun penentu gitu, karena kita diberikan otak pola pikir yang cerdas. Sebetulnya Ibu Nurjana, tidak ada orang yang bodoh. Ya, ini kita sinergikan kepada Ibu ya Yunus ya, Bu Anwar Yunus. Tidak ada orang yang bodoh sebetulnya. Itu dari celah-celah apa Pak Agus Darmawan kata Ibu mengatakan, kok ada orang yang bodoh enggak pintar tapi akhlaknya top, TOP BGT. Top banget. Top banget. Biasanya gitu. TOP BGT KL SKL sekali. Kalau ini Abang Joki MSC MCN, PhD MCK. Wah. Kamar-kamar nih kok. Antri dong. Kembali kepada permasalahan tadi bahwa orang. Orang. Dia tahu aja bayangan muka kita ya. Mohon maaf. Ini para pemirsa, Abang Coki sama Agus Darmawan selalu gurau tapi sehat. Oh iya dong. Ada orang senam olahraga untuk tertawa di dibuat-buat. Oh, enggak sehat. Tapi kita sehat semuanya. Tapi begitu ya tuh. Tuh. Tapi jangan keterusan ya, nanti dibawa ke grogol. Silakan, Dok. Jadi kembali kepada permasalahan bahwa tidak ada orang yang bodoh, Umi. Enggak ada orang yang enggak pinter. Sebetulnya semua orang itu pinter, Bunda. Pinter Ayahanda. Iya. Sebetulnya Kakanda. Iya. Sebetulnya pinter semuanya, tapi tidak bisa memanfaatkan, sorry nih, enggak bisa memanfaatkan prioritas. Tahu ya, enggak memanfaatkan event momentum prioritas. Contoh, ada satu akuarium besar, ada batu koral yang besar, batu koral yang kecil, ada juga split ya, ada juga pembangunan. Ya, ada juga pasir, ada juga air. Yang harus kita masukkan bukan pasir dulu. Prioritas yang utama adalah batu yang besar dulu masukkan ke akuarium. Sudah penuh akuarium, masih ada celah-celahnya itu. Split, ya, ya, berikan kerikil-kerikil yang split tadi. Kerikil-kerikil masukkan ke celah. Sorry, jangan kerikil dulu. Batu besar, kemudian selesai sudah, masih ada celah-celah, kerikil masukkan. Sudah masuk kerikil semua, berikan masuk kesempatan kepada pasir-pasir. Sudah pasir masuk semua, baru kita masukkan air. Artinya, semuanya itu cerdas dan pinter, tapi nggak bisa memanfaatkan prioritas. Tidak ada orang yang bodoh. Nggak ada orang yang tidak pinter, semuanya pinter, tapi nggak bisa memanfaatkan prioritas. Contohnya, saya punya uang nih, rezeki saya dapat gaji dari kantor, hanya segitu. Tapi yang cerdas otaknya bawa ke rumah, kasih istri yang soleha, buat anak sekolah, buat makan hari-hari, bukan dipenggal di jalan. Dikentit namanya itu. Iya, paham ya? Iya. Itu tidak cerdas, artinya tidak bisa memanfaatkan prioritas. Prioritasnya ke istri dulu, ke anak dulu. Untuk apa? Nah, makanya saudaraku yang terhormat, demikian kepemimpinan negara. Ya. Wahai negara, kau prioritaskan dulu untuk rakyatmu. Ya. Betul tidak ya? Ya. Nah, dan ini saya tertarik dengan prioritasnya, Kevin. Di mana hidayah ini bermain dari Allah? Apakah kecerdasan dan kepintaran itu juga bagian dari hidayah? Ya. Terpilih itu orang ya. Kecerdasan itu adalah termasuk usaha mencari hidayah. Hidayah tidak akan datang pada saat kita duduk semena begitu saja, tidak. Hidayah itu akan datang apabila kita kejar petunjuk Allah. Ya. Ustaz, kalau kita kaitkan lagi dengan Ibu Anwar Yunus tadi yang mengenai kenapa anak didiknya ini akhlaknya bagus tapi menurut Ibu tidak cerdas, padahal kita mungkin belum tahu di mana dia punya kelebihan ya. Itu jawaban yang saya katakan tadi. Ya. Artinya gini Ustaz, maksudnya bagaimana memprioritaskan di usia-usia emas itu tidak mungkin tidak dimanfaatkan oleh orang tuanya. Kepintaran gitu. Bukan pada bidang itu. Tapi kepintaran ada di bidang lain. Itu tidak bisa ini enggak bisa itu. Makanya harus sharing. Harus ada satu take and give. Memberi dan menerima. Artinya anak yang tadi bukan karena akhlak saja. Dia cerdas, dia pintar. Kalau dia tidak pintar enggak punya akhlak. Iya, betul. Betul. Paham semuanya? Wah, paham. Kok pada bengong semuanya sih? Terpesona ya. Pastinya ada dua hal. Yang pertama, ya, karena ibu belum nyambung materinya. Yang kedua, ibu pasti bilang, kok kiainya ganteng amat. Ya, itu kalau dibartin di akuarium, gak panas. Karena saya MCK. Ustaz, kalau kita bicara lagi tentang pendidikan, Ustaz ya. Baik. Di Indonesia ya, kita bicara konteks keindonesiaan ya, pendidikan dan pembangunan. Kalau boleh menilai sistem pendidikan di Indonesia ini seperti kalau apa? Ibarat rapot, merah atau biru atau sistem pendidikan apakah sudah bagus atau bagaimana? Karena kita bicara outputnya juga saat ini. Indonesia itu menjelang bagus. Menjelang bagus. Ah, ya. Kita menjelang lebaran. Ini bukan bahasa paranormal, ini bahasa normal sebenarnya. Menjelang bagus. Menjelang bagus. Kenapa menjelang bagus? Ini Indonesia terus membangun. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya. Tapi tidak mau kita ada hobi taklid ikut-ikutan. Ngetrek-ngetrek ikut-ikutan. Dan geng semuanya motor. Apa istilahnya geng motor yang tidak narkoba. Ikut-ikutan. ini banyak orang yang westernisasi, artinya modernisasi tapi westernisasi. Dia modern tapi berbudaya barat. Ala barat. Berbudaya barat itu tidak semuanya negatif, tapi ada yang positif. Kita ambil semua gaya-gaya mereka, tapi yang baik. Demikian juga di Arab juga seandainya ada gaya-gaya yang tidak baik. Wah, zaman dulu Rasulullah kenapa diturunkan di Mekah dan di Madinah? Karena dahulu zaman jahiliyah. Betul tidak? Betul. Mereka semua lahir perempuan, kubur hidup-hidup. Pas Nabi Muhammad lahir pada saat itu, ya, dibangkitkan perempuan, angkat derajat wanita. Sampai Rasul mengatakan bahwa al-jannah tahta aqdami ummahat, surga terletak di bawah telapak kaki kaum ibu. Ya. Diangkat al-mar'atu imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Apabila perempuannya baik, negara baik. Amin. Apabila perempuannya buruk, dan negara akan hancur. Amin. Tapi tidak sedikit perempuan, maaf ya, mohon maaf banget, yang menggoda dan menggoda. Tidak sedikit juga om-om laki-laki yang digoda, tidak ada iman dan takwa, tetapi semuanya itu tergantung kepada masing-masing dirinya, supaya tidak tergoda dan tergoda. Ya, harta, tahta, pria, kan ibu wanita. Oh iya. Benar-benar. Harta, tahta, wanita. Demikian. Itu ujian yang memang logik, yang logis, yang cukup lumayan. Tetapi ingat, semuanya itu karena harta, tahta, wanita itu tergoda, ya tergantung kepada kitanya juga. Makanya perlu ada iman, Islam, dan ihsan. Ihsan antak budallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'inahu yarak. Kalau kita nyembah Allah, seakan kita melihat Allah. Kalau kita enggak lihat, dan Allah yang melihat kita. Ya, kita kasih kesempatan lagi, Mas. Boleh, ibu-ibu boleh. Ibu yang mau bertanya. Silakan yang masih. Waduh, tunjuk. Silakan ibu. Ya. Tidak nyala tuh, Bunda, diri aja kali biar kelihatan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yani dari Jangkar, Jakarta. Pimpinan Ustazah Nurjana Hilmi. Saya mau bertanya Pak Kiai, bagaimana peran kita sebagai orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak kita agar mereka tidak ikut dengan tradisi pelajar yang sekarang marak terjadi, yaitu tawuran pelajar, karena ini menyangkut dengan pendidikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan tawuran ibu ya? Ibu yang lainnya. Tolong diberikan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Kiai. Saya Titin dari Skema Tangerang. Mohon bertanya, dengan keadaan yang mungkin modernisasi, keadaan untuk mendapatkan ekonomi itu orang tua, ayah dan ibu itu harus berlomba untuk mendapatkan nafkah. Kerja ya. Jadi anak-anak ini ditinggalkan di rumah. Lantar. Sementara diberikan kepada guru atau pendidik yang lain, yang mungkin pelaksanaan untuk mendidiknya berbeda dengan orang tua sendiri. Bagaimana kedudukan untuk orang tua ini sendiri, Bapak Ustaz? Terima kasih. Sama. Waalaikumsalam. Kita kasih kesempatan satu lagi ya, karena ibu sudah. Iya. Silakan untuk bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ami dari Madrasah Ta'lim Nurul Jannah. Ya, pertanyaan saya. Ya. Gini Pak Ustadz, pertanyaan saya, kalau tadi banyak yang bertanya mengenai pendidikan anak, nah sekarang saya ingin menanyakan orang tua yang sudah menerapkan pendidikan kepada anak yang baik, tapi kadang orang tua itu tidak menyadari, jadi menekan. Jadi hanya kemauan orang tua yang anak harus begini, anak harus begini, sedangkan anak itu mungkin tidak mampu atau menolak. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi sikap orang tua yang seperti itu? Ya, baik. Dan yang kedua mengenai satu aja Bu, kalau dua jadi 30.000 ibu bayar. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Yeni, Ibu Titin, dan Ibu Armi. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Bisa dirangkum. Terima kasih Bu Evi dan Pak Juki, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, Bunda yang tersayang. Saya melihat bahwa pertanyaan ibu yang pertama tadi, ya ibu, yang kedua Bu Titin, pertama siapa tadi? Yani. Kemudian ibu, ya, ini ada kaitannya semua tentang pendidikan, pembinaan regenerasi muda, peran orang tua terhadap anak, ya, peran anak juga kepada orang tua harus ada take and give juga. Yang pertama bahwa saya melihat bahwa orang tua itu selalu tadi apa sih perannya gitu ya, peran orang tua itu saya lihat sama Ibu Titin juga sama ini, tinggalkan anak ya, kemudian juga perannya apa? Ya tentu peran orang tua approach filosof ya kepada anak, pendekatan diri secara filosof dengan persuasif kepada anak. Sebab itu yang bisa mewarnai anak-anak itu adalah ya orang tuanya. Nah, kemudian pada saat sejak dini, saya pernah juga mengatakan bahwa pendidikan ini yang sangat aktual sepanjang masa hingga saat akan datang. Itu biarpun kita sudah punya keluarga, tetap membekas. Tadi Ibu Ustazah mengatakan bahwa sejak dini itu seperti mengukir ya, di atas batu. Kalau udah gede, udah besar, seperti mengukir di atas air. Makanya itu penting sekali. Dan pendekatan itu harus ada ilmu, harus ada iman, harus ada Islam, harus ada ihsan, harus ada takwa, harus ada tawakal. Itulah modal dasar dari orang tua itu. Kalau seandainya orang tua meninggalkan anak sehingga tuh anak tidak dibina di rumah, dititip oleh orang lain, itu anak akan bergaya babysitter nanti. Dan anak itu akan bergaya orang lain, seperti air di gelas, kalau mau dituang kopi pun warna hitam kopi, kalau diberikan air putih pun warna air putih, merah pun demikian, orange pun demikian. Itu tergantung kepada kita ya, yang saya katakan bahwa tiap bayi lahir ke alam dunia fitrah suci bersih. Dan kemudian tadi tidak ada orang tua otoriter mendoktrin anak supaya ikut seperti itu. Kalau menurut saya bukan otoriter ya. Orang tua itu seharusnya harus mengarahkan kalau itu anak tidak baik, bukan otoriter. Nah, itu tidak baik, kamu harus baik, bukan otoriter. Tegas. Lain halnya kalau anak cerdas di komputer, anak cerdas di matematika, anak cerdas di bahasa, atau anak cerdas di agama, cepat salurkan menurut kemampuan, dedikasi, semangat, atau bakat, hobi itu anak kemana arahnya. Minat. Jadi harus ada yang dibilang apa... sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Dan mudah-mudahan hal yang seperti itu akan betul-betul menjadi pembina atau pemimpin rumah tangga yang terbaik dan benar. Kemudian yang terakhir saya pesan lagi kepada ibu dan bapak para pemirsa, nanti ada sebuah statement hadis Nabi, dikatakan Bu Evi, Pak Yoki, saya di zaman ala umati. Ini saya kaitkan sedikit nih, akan datang pada umatku ini, akan datang pada umatku, mereka banyak yang lari kepada ulama, kepada ahli fikih, artinya kepada ustazah, kepada ustaz, dia lari banyak. Maksudnya orang tua pun lari, anak pun akan ikut lari. Kalau sudah demikian keadaannya, nanti Allah akan memberikan yarfa'ul barokah min kasbihim. Allah akan cabut pintu berkah dari usaha-usaha mereka. Maksudnya anak nanti narkoba, nauzubillah. Saya jangan jauhin ulama. Jangan jauh ulama. Yang kedua nih, sultanan zaliman akan diberikan pemimpin yang zalim, termasuk dirinya juga pemimpinnya zalim. Ya, kepala rumah tangga. Yang terakhir nih, ya wayahrujuna ya minat dunia begari iman. Dan dia akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Makanya jangan jauh dari para ulama kita. Kayaknya zaman itu udah di depan mata kayaknya. Udah berasa sekarang ya. Orang luar situ bilang menangi zaman edan katanya. Melu edan orang tahan. Enggak kebagian. Orang melu jadi sekarang orang benar malah asing. Iya. Sebenarnya ada satu lagi pertanyaan yang mungkin belum disinggung lebih dalam ya. Itu bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anak kita di saat kedua orang tua ini harus pergi keluar mencari nafkah. Ini kan banyak terjadi ya. Di buku kota kita atau dimanapun berada di kota-kota besar, dua suami istri ini keluar rumah, anaknya dititip gitu, kalau nggak di sekolah. Kalau saya boleh interupsi, dua-duanya jangan keluar meninggalkan anak. Satu sebagai aja. Pelestari deposito di masa mendatang. Tolong dibina di rumah tangga ini. Mohon maaf lahir batin. Kalau memang dia pergi, it's okay, tapi tidak boleh keluar pada sistem. Artinya kontrol via telepon, dibina kepada orang yang terdekat atau adik kita atau orang yang paling bisa menempa. Oke. Nggak dagang aja boleh. Gampang dibawa ya. Baik Ustaz, terima kasih nih, sayang sekali waktu kita sudah habis untuk mendatangkan barakah dari Allah SWT. taala dan memimpin doa ya satu doa ya, kita semuanya dan untuk bangsa kita bangsa. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afwan karim wa afwan rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqo wa nahnu abiduka riko wa anta lam tazali dalika ahla. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li ya Allah wa alwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ya rab. Amin. Kabulkan doa kami hari ini ya Rabb. Amin. Maafkan dosa kesalahan kami. Amin. Ilahi Rabbi anta maksudi walidoka matlubi. Amin. Maafkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Baik mereka yang masih hadir tengah-tengah kami. Amin. Baik mereka yang telah Engkau panggil ke hadapan-Mu ya Allah. Amin, ya Allah. Hari ini kami terbayang wajah keduanya ya Rabb. Amin. Ya Rabbana ya Karim. Hari ini juga ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jadikan negara Indonesia negara yang selalu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Jadikan Jakarta Jakarta yang berkah ya Allah, tanah amin, kelahiran amin. Kami ya Rabbana ya Karim. Berikan amin. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang ideal, pemimpin yang beriman, yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Amin. Jakarta yang selalu beribadah amin. Kepada-Mu amin, ya Allah. Amin. Hindari ya Allah dari perbuatan yang zalim, perbuatan yang selalu tidak benar ya Allah, amin. Perbuatan yang tidak diberkahi oleh-Mu ya Allah. Jadikan Jakarta Indonesia, Indonesia, Indonesia negara yang penuh keberkahan ya Allah. Pemimpin yang dekat dengan-Mu, pemimpin dekat dengan rakyatnya ya Allah. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baiklah pemirsa, marilah kita menjadi orang tua orang tua yang cerdas sehingga menghasilkan anak-anak kita yang cerdas yang tentunya dapat menjadi penerus bagi bangsa dan negara kita agar bangsa kita tetap menjadi bangsa yang bermartabat. Iya, iya, iya. Baik. Kerja cerdas, cerdas. Kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja keras. Amin, amin, amin. Ya. Amin. Ya, dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau ingin sehat, minumlah obat. Kalau ingin bahagia, jangan tinggalin sholat ya. Dan, baik, dan ya. Yang terakhir kita akan menikmati lagi ya. Satu alun musik dari rekan-rekan kita, grup Jarum. Terima kasih pamit, atas ya, kebersamaan ya. Anda, ya. Ilaliko Bilahi Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang bernubuat dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Beraniku dalam setiap langkah hidupku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh. Mohon ridho dan ampunanmu. Dapai surgamu, kiramiku dalam setiap langkah hidupku. Allah Maha Besar, memujamu. tempat.